باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري، رحمه الله، حدثني إسحاق، حدثنا خالد، بن الواسطي عن الجرير، عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله ورقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادات الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثني إسحاق. فمن ترتكان قبل سياء إسحاق حدثنا خالد الواسطي. الله من ترتكان بركة قمي خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر. عن عبد الرحمن بن أبي بكر دري عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه dari bapaknya. Berarti siapa? Berarti siapa ini hadis siapa? Riwayat siapa ini? Siapa hadis? Hadis siapa ini? Abu Bakr. Abu Bakr ini bukan Abu Bakr ya. Beda. Abu Bakr ada sahabat, Abu Bakr juga ada sahabat, tidak lagi. Jadi Abu Bakr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah kalian unabbiukum? Aku kabarkan kepada kalian tadi ya. Aku kabarkan kepada kalian tentang akbaril kabair, tentang sebesar-besarnya kabair, dosa besar. Baik, al-kabair jama' dari kabirah, sebagaimana shagair jama' dari shagirah. Kalau misalnya asatidzah kibar itu dari kabir, beda. Jadi jangan bilang asatidzah kabair, berarti asatidzah dosa-dosa besar. Ya benar. Nah, sekarang akbar yang kabair berarti sebesar-besarnya dosa besar. Masalah dosa besar ini, para ulama banyak punya definisi dan sudah pernah dibahas di majelis sebelumnya. Bahwasanya kabair itu ada beberapa definisi dari para ulama dengan berbeda-beda pendefinisian. Tapi yang masyhur bahwasanya kabair itu adalah apa yang Allah dan Rasulnya ancam pelakunya tersebab perbuatan tersebut ya, apa yang Allah dan Rasulnya ancam pelakunya dengan laknat, dengan azab, dengan neraka, dengan dan sebagainya. Jadi ketika suatu dosa disebutkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah adanya laknat, adanya azab ya, itu menunjukkan itu adalah dosa besar. Terlalu dosa besar. Namun dikatakan oleh para ulama bahwasanya mentahdid, yaitu membatasi nominal dosa-dosa besar itu tidak tepat. Maksudnya bahwasanya meskipun kita punya definisi bahwasanya dosa besar itu adalah apa yang diancam pelakunya dengan azab atau laknat, tetapi masih memungkinkan, sangat dosa-dosa yang tidak tersebutkan balasannya di hadis atau di Al-Quran, itu bisa terkategorikan sebagai dosa besar. Tapi yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Itu. Dan bahkan, walaupun mungkin ada dosa kecil, ya dosa kecil, namun dilakukan secara rutin, israr, dilakukan secara rutin, bisa menjadi besar. Atau dosa kecil, yang dianggap remeh dan pelakunya merasa aman dengannya, juga bisa menjadi besar. Jadi permasalahan dosa besar itu bukan permasalahan yang terbatas. Melainkan setiap dosa kecil pun bisa menjadi dosa besar ketika dilakukan rutin sekali tanpa ada keinginan taubat misalnya. Atau pelakunya meremehkan dosa tersebut karena menganggapnya kecil. Ya, jadi kabair itu banyak. Dan bisa jadi doa-doa kita itu terhalang karena dosa-dosa kita yang konsisten dilakukan Nabi. Qulna, setelah Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, "Alau nabbiukum bi akbaril kabair?" Qulna, "Bala ya Rasulullah." "Bala ya Rasulullah." Jawaban di sini bala untuk jawaban ala unabbiukum. "Iya ya Rasulullah." Qul al-isyraku billah, itu pertama. Sudah jelas. Seburuk-buruk dosa adalah syirik kepada Allah Ta'ala. Dosa yang jauh lebih besar daripada dosa berzina. Dosa yang sebagian dari orang meremehkan dosa ini. Al-isyraku billah. Ini al-isyraku billah. Mencakup syirik kecil maupun syirik besar. Berarti ini syirik kecil pun adalah termasuk dosa-dosa paling besar. Dosa-dosa paling besar. Termasuk syirik kecil riya. Termasuk syirik kecil sum'ah. Termasuk syirik kecil halaf li ghairillah, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sam'a sam'ahu Allah." Barang siapa yang menginginkan sum'ah, maka Allah akan perdengarkan dia. Para ulama berbeda penafsiran mengenai lafal man sam'a sam'ahu Allah. Barang siapa yang menginginkan sum'ah, sum'ah itu ingin diperdengarkan, maka Allah akan membuat dia diperdengarkan. Apa maksudnya? Dikatakan oleh sebagian ulama, maksudnya adalah ketika seorang hamba dia berbuat atau melakukan suatu amalan ibadah, ini kan amalan ibadah bukan duniawi ya, amalan ibadah, namun ditujukan dengannya sum'ah, yaitu supaya orang-orang pada mendengarin tentang dia, pada menceritakan tentang dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada para malaikatnya dan mengabarkan kepada para malaikatnya, ini lihat hamba ini, dia berbuat syirik kecil. Itu maksudnya sum'ah. Dan mungkin saja ketika misalnya kita berharap ada sum'ah, supaya orang-orang memperdengarkan nama-nama kita, mungkin itu terjadi di dunia. Tapi di sisi Allah yang terjadi adalah Allah Ta'ala membeberkan aib dia ke malaikat. Ini lihat hamba ini, dia mengharapkan sum'ah. Ya, jadi bisa jadi seseorang diulu-ulukan di dunia, namun di sisi Allah dan di hadapan para malaikat, orang ini dijelek-jelekkan oleh Rabb-nya sendiri. Wa na'udzubillah. Nah, kemudian kita sama-sama tertipu jadinya. Ya na'udzubillah. Makanya, akbarul kabair ini merupakan ancaman bagi kita, karena di antaranya israf billah, yang kata Rasulullah, akhwafu ma'akhwafu alaikum asyirk al-khafi, atau di asyirik yang terselubung, yaitu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah dari diri kita semua masing-masing. Ya. Pertama, al-isyraku billah, baik syirik kecil maupun syirik besar, bahkan syirik kecil yang berupa bersumpah dengan selain nama atau sifat Allah pun, itu termasuk dosa-dosa yang paling besar. Oleh karena itu, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, itu masih lebih saya suka daripada saya bersumpah dengan selain nama Allah walaupun benar. ya, karena syirik kecil, bohong, ya, mengatasnamakan Allah itu masih lebih ringan dibandingkan jujur tapi bersumpah dengan selain nama Allah. Itu menunjukkan kesyirikan itu dosa yang lebih besar daripada dosa kita berdusta, dosa kita berzina. Hati-hati makanya. Kemudian wa uququl walidain, dan yang kedua durhaka pada kedua orang tua, kepada kedua orang tua. Dan kita tahu al-walidain, al-walidan, yaitu ab dan kedua orang tua kita, kedua orang tua kandung. Kita tahu ketika bapak kita adalah orang yang mengusahakan keterlahiran kita dan menafkahkan ibu kita dan juga kita dari sejak kecil sampai kita besar. Dan kita tahu bapak adalah orang yang tidak mengeluhkan tentang kesulitannya di hadapan kita. Bapak juga merupakan orang yang tidak menceritakan tentang perjuangannya di hadapan ibu kita. Karena apa? Karena seorang laki-laki, ya kita normalnya, adalah naturalnya kita itu tidak ingin terkesan lemah di hadapan istri dan anak, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada tentang keluarga, tentang ekonomi, itu kita tampung pada diri kita. Dan juga seperti itu bagi kita untuk berbakti. Jadi yang walidah, yaitu yaitu seseorang yang telah menghabiskan banyak waktunya untuk kita, demi kita, dan telah menghabiskan banyak tenaga, energi, pikiran, dan batin demi kita. Ya. Berarti ini walidain, dua orang tua yang haram, meskipun mereka adalah orang yang kafir atau kafirah. Bahkan juga meskipun mereka adalah orang yang fasid, fasifah, mubtadi'ah, namun tetap hak mereka adalah hak mereka. Yaitu kita wajib untuk berbakti, santun, dan menafkahi mereka ketika mereka membutuhkan nafkah kita. Nah, sebesar-besar dosa besar diantaranya adalah hukuk al-walidain setelah al-isyrak billah. Karena kenapa? Al-isyrak billah itu kufur terhadap Allah Ta'ala. Hukuk al-walidain itu kufur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Karena keterlahiran kita tersebabkan melalui ibu kita dan melalui naskah bapak kita, itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Karena tanpa itu, ya bagaimana kita sekarang ada? Sehingga di sini al-isyraku billah wa uquq al-walidain kedua-duanya adalah kufur. Tapi kufurnya berbeda. Isyraku billah kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam jika itu syirik besar. Uquq al-walidain kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari syirik, dari keislaman, namun tetap dosanya sangat besar. Kemudian dihikayatkan wa kana muttaqian fajala taqwa. Wa kana muttaqian yaitu ketika itu beliau muttaqi, ketika itu adalah bersandar. Jadi kemudian beliau tiba-tiba bersandar seperti ada sesuatu yang berat bagi beliau. Bersandar fajala dan duduk beliau. Jadi seperti orang yang pasrah, seperti orang yang merasa keberatan, berat, ada sesuatu yang berat membebani. Taqwa, maka beliau pun berkata ala wa qawluz zur wa shahadatuz zur, ala wa qawluz zur wa shahadatuz zur. Kemudian beliau katakan dan juga qawluz zur, perkataan bohong, wa shahadatuz zur, persaksian bohong. Jadi ada perkataan dan persaksian, persaksian. Qawluz zur itu lebih umum daripada shahadatuz zur. Kenapa? Karena qawluz zur mencakup segala macam perkataan dalam candaan maupun serius. Adapun syahadatuz zur itu dalam keseriusan dan dalam persaksian. Sehingga orang-orang sangat membutuhkannya ketika dia berdusta dalam bersyahadat. Yaitu dalam bersaksikan, mempersaksikan, maka dosanya sangat besar dan berlipat-lipat. Dan juga berkata dusta yang kita seringkali lalai akan ini, seringkali bahkan melakukannya, itu termasuk ternyata termasuk dosa yang besar. Alhamdulillah. Famazala yaquluha hatta qultu la yaskut. Maka tetap saja mazala, dia tetap terus menerus ma zala, ma di sini ma nafia, tidak zala hilang. Tidak hilang dia berkata. Maksudnya terus saja beliau berkata ala wa qawlu zur wa syahadatu zur hatta qultu, sampai saya pun berkata la yasqut. Beliau tidak mau diam. Saking terus-menerus. Nah, pengulangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ala wa qawlu zur wa syahadatu zur itu menunjukkan mengerikannya azab bagi orang yang berdusta dalam berkata, lebih-lebih dalam bersaksi. Baik, kemudian hadis 5977, Taqabbal Akhir. Qala Bukhari. Yang keras suaranya. Hadisani Muhammad bin Al-Walid, hadisani Muhammad bin Ja'far, hadisani Syu'bah, qala hadisani Ubaidullah bin Habibah, qala sami'tu Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, qala ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وحقوق الوالدين فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أو قال شهادة الزور قال شعبة وأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني محمد بن الوليد. Kalau bisa untuk perhatikan sanadnya. Perhatikan sanadnya. Ada perbedaan. Tapi hadisnya sebenarnya sama. Haddatsani Muhammad bin Walid. Haddatsana Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Syu'bah. Qala haddatsani Ubaidullah bin Abi Bakar. Beda ya. Di sini ada Ubaidullah bin Abi Bakar. Kalau yang tadi Abdurrahman bin Abi Bakar. Beda orang semuanya itu. Kemudian qala. Nah hadis ini tersanadkan melalui Anas bin Malik. Ya. Sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Jadi ini hadis yang sama namun dengan dua sahabat yang berbeda meriwayatkannya. Sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menzakara, menyebutkan al-kaba'ir, menyebutkan dosa-dosa besar. Au su'ila 'anil kaba'ir, atau ditanya tentang dosa besar. Faqul asyirku billah. Asyirku billah. Tadi al-isyraku billah dengan asyirku billah sama artinya. Tapi di hadis ini ada tambahan wa qatlun nafs. Ini tambahan yang tidak ada di hadis sebelumnya. Qatlun nafs artinya apa? Qatlun nafs membunuh jiwa manusia. Nafs di sini maksudnya adalah manusia. Wa huququl walidain dan waduh haka bagi orang tua. Faqal ala unabiyukum bi akbar al-kaba'ir, apakah kalian mau saya kasih tahu dengan seburuk-buruk sebesar-besar dan sebesar? Qal qawluz zur, maka beliau pun berkata qawluz zur artinya tadi qawluz zur perkataan dusta. Au qal atau berkata syahadatuz zur, atau berkata syahadatuz zur persaksian dusta. Qala Syu'bah. Siapa Syu'bah di sini? Syu'bah bin Al-Hajjaj. Apakah di sini meriwayatkan? Adakah Syu'bah di sanad ini? Ada. Riyan hadatsana Muhammad bin Walid, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah. Nah, Syu'bah berkata tentang riwayat ini, beliau kata beliau rahimahullah, wa aktsaru dhanni annahu qala shahadatuz zur. Aktsaru dhanni yang paling banyaknya zanni perkiraanku, yaitu dugaan kuatku, ya. Arti aktar zanni, dugaan kuat saya. Kan di sini ada syak di sini, ada keraguan dari perawi antara qaul zur atau syahadatuz zur. Jadi di hadis ini antara qaul zur atau syahadatuz zur nih. Kalau di hadis sebelumnya dua-duanya dipasang. Kalau di sini cuma satu, imma qawlu zur atau syahadatuz zur, ragu-ragu. Tapi Syu'bah, aktsaru dhanni, menurut pendapat yang terkuat dari saya, bahwasanya Nabi SAW berkata cukup syahadatuz zur. Syahadatuz zur, bukan qawlu zur. Gitu. Nah, tetapi bagaimanapun di hadis lain dikuatkan, yaitu hadis riwayat Abu Bakr, bahwasanya tidak hanya berkata syahadatuz zur, melainkan juga berkata ala wa qawlu zur. Wa syahadatuz zur. Baik. bab silatul walidi al musyrik, menyambung tali silaturahim dengan orang tua yang musyrik. Ya. Silakan Pak. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Humaydi, haddatsana Sufyan, haddatsana Hisham bin Urwah, akhbarani Abi, akhbaratni أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عاقلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها لا ينساكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. طيب. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي عروة بن الزبير أبي جنال عروة بن الزبير أخبرتني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. طيب dari hadis Asma رضي الله عنهما dia berkata Asma binti Abi Bakr kata ketika itu ibunya adalah seorang kafirah, ibunya beliau adalah seorang kafirah, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata ini atatni ummi raghibah fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika ibu saya dan ibunya itu masih musyrik, atatni mendatangi saya ibu saya dengan raghibah itu kepingin ketemu saya benar-benar ya fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahad di sini artinya adalah zamannya Nabi. Jadi kalau misalnya kita nanti dengar ada kalimat ahdun Nabi, ahdun Rasul, itu maksudnya adalah zamannya Rasul SAW. Pasal itu Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, asiluha itu asalnya adalah asiluha itu di sini bertanya apakah saya boleh silaturahim, itu menyambung tali rahim dengan beliau. Nah itu pertanyaan tadi soal naam iya soal Ibnu Uyainah. Nah, siapa Ibnu Uyainah ini, siapa Ibnu Uyainah, apakah ada perawi di sini? Hah? Ada siapa? Sufyan bin Uyainah. Nah, jadi Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan bin Sufyan atau bukan, tapi Sufyan bin Uyainah. Maka berkata Ibnu Uyainah pun meriwayatkan fa anzalallahu ta'ala fiha, maka Allah Ta'ala berkata fiha, fi di sini artinya tentang, perihal, berkaitan dengan hadis ini. Ya, maka bisa jadi ini hadis tentang asbabun nuzul. Ya. Asbabun nuzul ayat Mumtahanah, surat Mumtahanah ayat 8. Asbabun nuzulnya ayat ini adalah kisah Asma binti Abi Bakar ketika didatangi oleh ibunya pengen melihat anaknya dan diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk bersilaturahim pada ibunya yang kafirah. Kata Allah Ta'ala, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. لا ينهاكم الله, Allah Ta'ala tidak melarang kalian, عن الذين, dari orang-orang yang لم يقاتلوكم في الدين, yang tidak memerangi kalian dalam agama. Yaitu kalau misalnya kita punya tetangga atau punya orang walaupun kafirah namun tidak memerangi agama kita, maka tidak dilarang antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, tidak dilarang untuk berbuat kebaikan dan berbuat keadilan Ya, Rab. Baik. Kemudian, ya, ada bab berikutnya. Bab berikutnya, bab silatil mar'ati, silatil mar'ati ummaha wa laha zawjun. Silakan. Qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa qala al-Lays haddathani Hisham an Urwah an Asma'a an Asma' qalat qalimat tummi wa hiya mushrika fi ahli Quraysh wa muddatihim it'ahadu al-Nabi it'ahadu al-Nabi it'ahadu al-Nabi اتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عليها فاستقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة وهي راغبة قال نعم سلا أمك سلي سلي سلي أمك سلي أمك طيب kemudian masih terus حدثنا يحيى حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال فما يأمر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والصدقات والعطاف والصلاة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم حديث 5969 وقال الليث بركاته الليث إمام الليث بركاته حدثني هشام bin Urwah bin Zubair hadatsani Hisham bin Urwah an Urwah bin Zubair an Asma qalat ini sebenarnya hadis ini sama dengan hadis sebelumnya qalat qadimat ummi wa hiya musyrikah datang kepada saya ibu saya dan beliau dalam keadaan musyrikah fi ahdi Quraisy wa muddatihim itu maksudnya di sini di zamannya Quraisy dan di masa mereka jadi masa Quraisy dia nama suku iz'ahadun nabi dan mereka ketika itu sedang dalam perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada melakukan muahadah yaitu ada perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaannya ketika itu ibunya Asma ma'a abiha yaitu bersama dengan bapaknya ibu tersebut ya berarti dengan kakeknya baik فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم maka aku pun istaftaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam maka aku pun meminta fatwa ini istifta yaitu meminta fatwa saya meminta fatwa itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَقُلْتُ maka aku berkata kepada Nabi inna ummi qadimat wa hiya raghibah sesungguhnya ibu saya datang wa hiya raghibah dan beliau ibu saya itu dalam keadaan raghibah kepingin yaitu kangen kepingin sama saya kepingin bertemu saya Rasulullah apakah boleh saya untuk melayani beliau apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am sili ummaki iya sambunglah tali hubungan dengan ibu kamu. Itu walaupun musyrik berarti tetap wajib bagi kita untuk menyambung tali kebaktian kepada mereka. Baik, kemudian hadis 5980. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yahya, haddatsana Al-Layth, an Uqail, an Ibn Shihab, an Ubaidillah bin Abdullah, anna Ibn Abbas, anna Abdullah Ibn Abbas, akhbarah. Anna Aba Sufyan, akhbarah. أن هرقل أرسل إليه فقال مما يأمر يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة حدثنا يحيى مجرد بركمي يحيى dari Lais, dari Uqail bin Shihab, Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibn Abbas, dari bahwasanya ini Ibn Abbas menceritakan anna Abu Sufyan, Abu Sufyan mengkhabarkan kepadanya anna Abu Sufyan akhbarahu, mau di sini domir kembali kepada mana? Kemana? Akhbarahu anna Abu Sufyan akhbarahu Abdullah. Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas. Anna Abu Sufyan akhbarahu Abdullah bin Abbas. Apa kabarnya? Kata Abu Sufyan anna Hiraqal arsala ilaihi. Bahwasanya Hiraqal itu mengutus, ya, arsala mengutus seseorang ilaihi kepada Abu Sufyan. Kemudian ditanya oleh utusan tersebut, mimma ya'mur, kan ini kan pada masa itu ekspansi dakwah. Kemudian utusan Hiraqal pun disuruh bertanya kepada Abu Sufyan terhadap apakah yakni Nabi, Nabi SAW memerintahkan, sebenarnya Nabi kamu itu bawa ajaran, apa sih yang beliau perintahkan, gitu maksudnya. Maka kata Hiraqal, ya'muruna bis-salah was-sadaqah wal-afah was-silah. Ada empat hal di sini yang diperintahkan oleh Abu Sufyan kepada utusan itu. Nah, Abu Sufyan rahimahullah menghendaki dari, ya, dari hal ini, dari empat hal ini, semoga Hiraqal dan pasukannya itu bisa mendapatkan hidayah. Yang pertama, memerintahkan sholat. Hablum minallah. Yang kedua, sedekah. Hablum minannas. Afaf, yang ketiga. Afaf itu, yaitu ketercukupan atau keterjagaan diri. Ya. Afaf itu jama' dari iffah. Dan iffah adalah pengendalian diri. Yes. Dan yang keempat adalah as-silah, yaitu menyambung tali rahim. Baik. Kalau kita perhatikan penjudulan bab silatul mar'ah ummaha wa laha zauj dengan ini hadis 5980 itu kurang nyambung ini. Tapi pasti di sini ada sir, ada sia, ya. Karena mana sendiri belum bisa menjabarkan. Tetapi pasti ada maksud di sini. Kenapa kok bab ini di sini perempuan menyambung tali silaturahim dengan ibunya dan perempuan itu punya izuj, punya suami. Nah, mereka bisa saja. Al-muhim di sini ketika kita berdakwah kepada orang, ya, bisa saja kita juga kedepankan beberapa poin dalam Islam yang penting. Salat, sedekah, pengendalian diri, dan silaturahim. Itu yang diajarkan dalam Islam, ya. Sebagaimana di sini merekomendasikan empat poin itu Hiraqal, supaya Hiraqal mendengar bahwasanya Islam itu ajaran yang tidak hanya berpatut atau tidak hanya beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi juga mengendalikan diri dan juga menderma dan juga menyambung tali silaturahim. Jadi empat hal ini penting semua. Asasnya. Baik. InsyaAllah sampai situ aja. Hadis 5910. InsyaAllah pada pekan depan semoga kita bisa membahas tadi 5981 sampai 5000, enggak ada berapa hadis, ya, insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.